Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang bahagia hari ini kita kembali berjumpa dalam program kesayangan kita Serambi Islami. Dan saya Hilman Fauzi merasakan kebahagiaan karena kembali kita menyapa di kajian tasawuf dengan tema hari ini adalah tentang ruh, ya. Dan kita semua memahami bahwa kita punya ruh, karena ruh itulah yang kemudian menjadi bagian terpenting dalam sosok kita sebagai manusia. Dan insya Allah pagi ini kita kembali bersama guru kita Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Idrisiyah Tasikmalaya, akan membahas itu lebih dalam. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah juga hari ini di studio kita tidak sendiri, tapi bersama dengan bunda-bunda yang Masya Allah kerudungnya warna apa ini? Warna pink ya. Ibu-ibu dari Majlis Taklim Baitus Salam Kampung Tapos Tiga Raksa Tangerang, pimpinan Ibu Haja Hindun SPDI. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Baik, kita kepada narasumber kita Syekh Muhammad Fathur Rahman. Gimana Syekh terkait dengan ruh ini? Silakan Syekh. Ya, baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah sekalian yang telah hadir di studio, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat zahir batin. Alhamdulillah. Pemirsa TVRI dimanapun berada, jadikan rumah kita, buatkan halaqah ilmu dan zikir. Maka insya Allah cahaya Allah, bimbingan Allah akan menyertai kita dan keluarga kita untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita akan membahas dalam kajian tasawuf, kita angkat temanya tadi adalah ruh. Ya. Suatu yang tidak asing di telinga kita, dalam pikiran kita, ruh. Manusia memiliki keunikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu lengkap Allah setting manusia, di mana manusia terdiri dari dua unsur, jasmani dan ruhani. Jasmani satu elemen yang Allah berikan kepada manusia dari tanah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Elemen yang berikutnya, ruh atau ruhani, dari tiupan Allah. Dari tiupan Allah. Maka mari kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebagai abul basyar, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ketika Allah ciptakan Adam, jasadnya dari tanah, kemudian sempurna penciptaan fisiknya. Ada tangannya, ada telinganya, ada mata, dan panca indera yang lainnya. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian aku tiupkan ke dalam jasad itu, yang sudah sempurna, mir ruhi, dari ruhku. Tapi ingat, kita jangan terjebak dengan penterjemahan. Nanti kita pikirkan Allah niup ruh ke dalam jasad kita, kayak ibu-ibu niup balon. Jangan seperti itu. Sebab apa? Allah itu sempurna. Ilmu tauhid yang membimbing kita, Al-Qur'an menyebutkan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tetapi makna itu harus kita lihat, Allah meniup tidak seperti niupnya kita. Lalu ini untuk menunjukkan bahwa manusia ini istimewa, elemen rohaninya istimewa. Kita harus bersyukur kepada Allah sampai Allah meniupkan ke dalam jasad ruh. Di mana ruhnya disebutkan min ruhi, dari ruhku. Jangan terjebak juga ini. Wah, kalau begitu kita bagian dari ruh Allah. Ya, maka ilmu tauhid yang membimbing. Imam Asy'ari dalam tauhid yang disebut dengan konsep Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah, maka dijaga dengan takwil. Takwil. Jangan asal. Walaupun redaksinya seperti itu, tetapi dalam Al-Qur'an itu. Baik. Ini menarik sekali ini Bunda ya. Ternyata pemirsa TVRI ada takwil yang kemudian membahasakan tentang ruh dalam diri manusia. Seperti apa lebih dalam? Insya Allah kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di sini di Serambi Islami. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di Serambi Islami dengan tema kajian tasawuf ruh ya, tentang ruh. Tadi Syekh sudah mengantarkan tentang manusia itu adalah makhluk yang Allah berikan dua ya, kekuatan jasmani kemudian kekuatan rohani. Dan kemudian juga digambarkan bahwa ruh itu adalah hembusan yang Allah tiapkan dalam diri manusia. Silakan Syekh dilanjut. Ya baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan. Tadi ya, tafsir ada takwil mirruhi. Ya. Yang ditiupkan itu kalimat redaksinya dari ruhku. Akan tetapi takwilnya yang dimaksud ruh diidopkan kepada Allah bukan berarti ruh kita bagian dari ruh Allah. Tetapi idopat sandaran di situ adalah untuk ta'zim, memuliakan ruh manusia. Contoh misalnya, ibu-ibu pernah ke Baitullah? Pernah tawaf? Ya. Baitullah apa artinya? Rumah Allah. Wah, kalau begitu Allah punya rumah, rumahnya kecil besaran rumah saya. Ya. Apa yang dimaksud rumah Allah, Baitullah? Ditakwil supaya tidak terjebak, masa Allah punya rumah, rumahnya kecil. Maksudnya adalah Allah memuliakan Baitullah ini sampai diaku rumah Allah. Ta'zim, Allah ingin memberikan penghormatan kepada Baitullah itu. Termasuk ruh kita ini disebutkan bagian dari ruhku. Yang dimaksud adalah bahwa ruh yang ada dalam diri kita anugerah terbesar. Allah muliakan ruh kita sampai diakui oleh Allah mirruhi, bagian dari ruhku. Nah, sering gak bersyukur dengan ruh yang diberikan oleh Allah? Sering, berapa kali? Insyaallah. Nah, jadi bayangkan nikmat Allah yang luar biasa. Gak usah dicari nikmat itu. Sudah ada. Sering di antara sebagian manusia melupakan nikmat-nikmat yang besar karena belum dapat nikmat yang recehan. Padahal nikmat yang besar yang gak bisa diukur, bahkan tanpa usaha kita, anugerah murni dari Allah, sering dilupakan. Salah satunya ruh kita sampai disebutkan bagian dari ruh Allah. Menunjukkan Allah memuliakan ruh kita sampai diakui sebagai ruh Allah, bagian dari ruh Allah. Nah, ruh inilah yang ada dalam diri kita sebagai elemen yang mampu tersambung dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh inilah yang pernah bermusyahadah, menyaksi ketika ruh dimasukkan ke dalam jasad kita oleh Allah, maka ruh ditanya, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala syahidna. Apakah Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, pencipta kalian? Semua ruh menjawab, bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Jadi setiap ruh kita, yang namanya manusia, yang ada, yang bersemayam dalam diri manusia, pernah bersaksi, musyahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah potensi yang besar, yang harus digali, sehingga ruhani kita, yang berasal dari Allah ini, dari tiupan Allah ini, akan selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh akan selalu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, jamaah sekalian, ada satu kitab khusus diberi judul, bukunya adalah Ruh. Nah ini kitabnya. Kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Judul buku ini, kitab ini, Ar-Ruh, tentang ruh manusia. Apa saja fenomena ruh ini, baik ketika kita masih hidup atau nanti ruh kita sudah ke alam barzah. Kalau jasmani kita itu sementara, maka yang menjadi esensi elemen dalam diri kita, ruh kita. Kalau jasmani kita akan kembali kepada tanah. Sudah siap? Jasmani kita kembali kepada tanah? Sudah siap apa belum? Siapa yang mau duluan? Tapi ruh kita semenjak diciptakan oleh Allah, sifatnya Allah abadikan. Betapa luar biasa. Betapa mulianya ruh diabadikan oleh Allah. Sampai selama-lamanya ruh itu ada, diadakan oleh Allah. Nah, maka oleh sebab itu dalam kitab Ar-Ruh ini dijelaskan bagaimana fenomena ruh yang sudah masuk ke alam barzah. Di dalam Al-Mas'alatul Ula, permasalahan soal-soal yang pertama, di dalam kitab ini disebutkan, wahiya hal ta'riful al-amwat ziyaratal ahya wasalamahum amla. Pertanyaannya, apakah ruh yang sudah meninggal di alam kubur mengenal ruh atau orang yang masih hidup kemudian mengucapkan salam? Nah, ini jamaah sekalian, hebatnya ajaran Islam. Jadi di mana orang-orang yang enggak percaya dengan Allah atau enggak percaya dengan alam akhirat, alam keabadian, enggak percaya, betapa ruginya. Tapi dalam ajaran Islam disingkap sesuatu yang misteri, sesuatu yang gaib. Jelas ilmunya, ternyata kita yang masih hidup dengan saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggal di alam barzah masih bisa melakukan komunikasi dan hubungan. Ajaran Islam mengajarkan itu semua, tingginya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang yang meninggal suaminya, atau meninggal istrinya, atau anak yang dicintainya, atau sekeluarga meninggal, sampai ada yang hampir stres. Kenapa? Karena ditinggalkan. Padahal dalam ajaran Islam, mereka tidak meninggal. Dalam pengertian, ruhnya, arwahnya ada di alam barzah, dan kita bisa berkomunikasi, kita bisa berhubungan. Nah, inilah penting kita untuk menggali. Maka salah satu contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamurru ala qabri akhih kana ya'rifuhu fi dunya payusallimu alaihi ila radallahu alaihi ruhah hatta yaruddu alaihi salam." Dalam hadisnya, tiadalah seorang muslim melewati kuburan saudaranya lalu berziarah mengucapkan salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan ruh kepada jasadnya sehingga si ruh itu menjawab salam dari orang yang masih hidup. Makanya penting kita berziarah, mendoakan, sekaligus mengambil ibroh dan pembelajaran bahwa kita pun akan mati menyusul saudara-saudara kita. Baik, saya berarti kalau dilihat dari prosesnya, kan ada yang bilang begini, ruh itu ditiupkan di usia kandungan. Betul. Itu 4 bulan katanya. Kira-kira betul tidak keterangan itu saya, atau seperti apa pembahasannya? Jadi kalau kita melihat, tadi disebutkan dalam ayat kejadian atau penciptaan Adam alaihissalam. Demikian pula dalam penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa alaihissalam tidak punya siapa? Ayah. Tidak punya ayah. Maka Allah tiupkan ruh ya di perut Bunda Maryam itu, kemudian menjadilah bayi. Nah, manusia ya yang sudah beranak pinak, maka setelah dalam usia kurang lebih 100 hari sudah ada panca indranya, kemudian sama Allah tiupkan ke dalam jasad itu ruh, sehingga menjadilah ada kehidupan yang memiliki ruh. Nah, maka ruh itulah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, maka ada satu kitab dalam kitab Buyudatul Mawahibil Makiyah karangan Syekh Ahmad Sharif As-Sanusi. Bahwa ruh manusia itu yang berasal dari tiupan Allah itu al-haikal an-nurani, bentuknya itu cahaya. Jadi hebat sekali Allah ciptakan manusia berbentuk cahaya. Dan ruh manusia itu butuh ada yang membimbingnya, seperti jasad kita ada bapak jasmaninya. Baik. Ya. Jadi kita ini dalam kitab itu memiliki dua bapak. Ada bapak jasmani, ada bapak rohani. Ada bapak biologis, ada bapak rohani. Bapak biologis orang tua kita yang telah membesarkan kita. Bapak rohani adalah para nabi dan para ulama bagi umatnya. Jasmani kita bisa tumbuh dari mulai janin, lahir bayi sampai besar karena ada yang membesarkan, bapak biologis, orang tua biologis. Jangan ketinggalan, jangan sampai jasmaninya tambah tua, ruhaninya kanak-kanak. Ya, jasmaninya sudah kakek-kakek, tapi pekerjaannya sekak seter. Balak lima. Orang ke masjid, dia masih aja habis dengan game, dengan permainan-permainan. Tubuhnya seperti orang dewasa, tapi ruhaninya, mentalnya kanak-kanak. Kenapa? Jasmaninya terus tumbuh seiring dengan waktu, tapi ruhaninya tidak punya bapak ruhani. Ruhaninya tidak ada yang membimbing, yaitu ulama. Maka mentalitas rohaninya tetap kanak-kanak. Tidak dewasa, tidak berjiwa besar. Kenapa? Karena rohaninya tidak ada yang membesarkan. Potensi rohaninya dicampakkan begitu saja. Maka para nabi dan para ulama disebut abu ruh, bapak rohani. Kalau kita melihat para nabi, ada Abul Basar. Ya, ada bapaknya manusia, siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ada bapaknya ruhani, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tumbuh kembang jasmani kita dan harus tumbuh kembang ruhani kita. Dan rohani manusia inilah yang memiliki potensi besar. Kalau dicampakkan, dibiarkan, maka betapa ruginya kita. Baik, berarti Syekh, ada orang yang secara jasmani itu nampak, tapi bisa jadi ruhnya mati sebenarnya. Betul. Seringkali ada dalam kaidah usul kalau tidak salah, wujuduhu kaadamihi katanya. Betul. Ada fisiknya, ada badannya, tapi seolah-olah dia mati gitu. Itu bagaimana itu maknanya sih? Ya, inilah fenomena yang sering terjadi. Kalau kita melihat kasus demi kasus kejahatan. Baik. Ya, kan ngeri sekali. Ada orang tua malah membunuh anaknya. Ada ibu kandungnya membunuh anaknya sendiri. Coba kita perhatikan, persoalan apa ini yang terjadi? Persoalan jasmani atau persoalan ruhani? Ruhani. Ruhaninya yang rusak. Ruhaninya yang justru tidak ditumbuh kembangkan. Sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Tanpa dipikirkan, tanpa dipertimbangkan. Maka kalau kita melihat pemandangan, pemberitaan, banyaknya kasus demi kasus kejahatan, korupsi, pembunuhan, penganiayaan, itu semua adalah berakibat dari faktor ruhani yang tidak ada yang membimbingnya. Ruhani tidak ada yang menumbuh kembangkannya. Nah, maka disinilah pentingnya dalam kajian tasawuf membahas topik dengan tentang ruhani. Oh, baik. Baik, jadi ternyata yang butuh asupan makanan itu tidak hanya jasmani, iya, tapi yang lebih penting daripada itu adalah ruhani. Nah, asupan makanan seperti apa, kemudian energi ruhani seperti apa, insya Allah kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di Serambi Islami kita masih mengkaji tentang tema yang menarik pagi ini, yakni tentang ruh, ya. Tadi Syekh sudah memberikan pengantar dan penjelasan kepada kita, ternyata aspek ruhani itu adalah sesuatu yang jauh-jauh sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga perlu ada asupan makanan yang membuat ruh itu senantiasa terjaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Syekh? Ya. Baik, sebelum saya lanjut pertanyaan, ini kelihatannya wajah ibu-ibu sudah greget pengen bertanya gitu ya. Baik, ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Nah, silakan, boleh ibu yang pinggir dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Amilah dari Majlis Taklim Baitus Salam, Kampung Tapos, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Izin bertanya, saya. Ya, silakan. Apakah kemampuan seseorang berkomunikasi dengan ruh atau rohani manusia menjadi tanda kelebihan seseorang di sisi Allah? Apakah hal itu disebut karomah? Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan menarik ini ya, karena sering juga ada di antara masyarakat yang memandang seperti itu, ada karomah katanya, ketika dia bisa berinteraksi dengan ruh gitu. Yang sudah meninggal. Ya. Baik, jamaah sekalian, pemirsa TVRI, kebetulan pertanyaan itu dipertanyakan juga dalam kitab Ar-Ruh ini, ya, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Al-mas'alatu tsalisah, di pertanyaan-pertanyaan yang ketiga. Wahia hal tatalaqo arwahul ahya wa arwahul amwat amla. Apakah ruh yang masih hidup bisa berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal atau tidak? Secara gamblang, di dalam kitab ini dijelaskan atas izin Allah, maka ketika Allah mengizinkan, maka bisa seseorang yang masih hidup diperjumpakan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi, di dalam kitab ini dijelaskan dulu bahwa ruh-ruh yang sudah ke alam barzah dibagi dua kelompok. Baik. Kelompok yang pertama, al-arwah al-mu'adzabah. Ruh-ruh yang diazab oleh Allah, yang disiksa oleh Allah. Mereka yang banyak maksiat ketika dalam kehidupan dunia dan tidak sempat tobat kepada Allah. Maka di alam barzahnya itu laksana penjara. Dia tidak bisa kemana-mana dan selalu mendapatkan balasan dari keburukan dan kejahatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ada ruh yang kedua, al-arwah al-muna'amah. Ruh-ruh yang diberi nikmat oleh Allah. Seperti ruhnya para nabi yang sudah meninggal. Ruhnya para wali Allah, para ulama, orang-orang yang soleh. Maka di alam barzahnya itu diizinkan oleh Allah, satu ruh dengan ruh bisa berjumpa. Seperti di dunia, saling menemui. Bahkan atas izin Allah, ruh yang diberi nikmat oleh Allah di alam kubur itu diizinkan untuk menemui siapapun yang dikehendakinya atas izin Allah, berjumpa dalam mimpinya. Inilah yang menjadi penafsiran dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 42 yang dibacakan Qori tadi. Dari penafsiran itu bahwa ruh yang sudah meninggal, kalau Allah mengizinkan, karena ruh itu ruh istimewa, ruhnya para nabi, ruhnya para wali Allah, para ulama, orang-orang soleh, maka diizinkan berjumpa dengan ruh yang masih hidup ketika dalam tidurnya. Makanya mimpi itu terbagi tiga menurut para ulama. Suka mimpi gak ibu-ibu? Suka. Suka? Mimpi apa kira-kira? Mimpi itu beda-beda, ada tiga. Sudah tahu belum yang tiga? Belum. Satu, ruh mimpi itu sumbernya dari hawa nafsu. Di siang harinya ibu-ibu shopping, tapi gak kebeli. Baju ini, baju itu, kebawa-bawa mimpi. Mimpinya dibeliin apa? Baju. Baju. Pas bangun, kasihan. Mimpi itu. Mimpi itu mimpi, hanya tinggal mimpi. Gak ada nilai, gak ada mana. Sering gak gitu? Jangan. Makanya di siang harinya ini harus nyambung kepada Allah. Jangan banyak khayalan. Ini ngahayal. Yang kedua, mimpi yang bersumber dari setan. Apa tujuannya sampai setan masuk ke dalam mimpi manusia? Untuk membuat hati manusia, orang yang beriman, ragu, sangsi kepada Allah, sangsi kepada janji-janji Allah, menakut-nakuti. Takut dengan hantu daripada takut dengan Allah. Ya. Nah, itu tujuannya. Jadi setan masuk ke alam mimpi bawah sadar manusia. Sehingga tujuannya supaya keyakinannya, imannya lemah. Ya. Yang ketiga, nah, ini mimpi yang berkualitas. Mimpinya dari Allah hakikatnya. Baik. Sudahkah kita mendengar kisah dalam Al-Quran surah Yusuf alaihissalam? Ya, di mana Nabi Yusuf semenjak kecil dimimpikan, ya, melihat bintang, bulan, matahari sujud kepadanya. Maka ditakwilkan oleh ayahnya Ya'kub, yang kebetulan Nabi Ya'kub alaihissalam akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Bukti gak dari mimpinya? Bukti. Nah, itu mimpi, asal mimpi, buah mimpi, atau mimpi apa? Mimpi dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari wahyu. Baik. Berarti tadi kita ini sebenarnya bisa berkomunikasi, berinteraksi ya, berinteraksi dengan ruh yang sudah wafat gitu ya. Baik, Ibunda, siapa lagi yang mau bertanya? Saya. Silakan, boleh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah bertanya, Syekh? Ya, silakan. Atas nama saya Haji Iyok dari Majelis Taklim Baitul Salam, Kampung Tapos, Desa Tapos, Tangerang. Sekali lagi, izinkan saya bertanya, Syekh. Ya, silakan. Satu lagi dapat piring, Bu, ya. Bagaimana menyikapi fenomena kehadiran ruh atau gaib dalam tubuh seseorang? Apakah boleh dipercaya atau tidak? Cukup sekian pertanyaan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pembahasan pagi ini tentang ruh jadi bikin ini ya. Semangat. Baik, Syekh. Ini pertanyaan juga menarik gitu. Ya. Apakah ada peristiwa atau kasus, dan kemudian apakah kita harus percaya gitu kalau ada ruh orang lain yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita misalnya? Ya. Silakan, Syekh. Pertanyaan ini berlanjut dari pertanyaan yang pertama tadi. Dalam kitab Ar-Ruh ini masih dijelaskan bahwa ruh yang masih hidup bisa berjumpa dengan ruh yang sudah meninggal. Yep. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Mi'raj, ketika di Masjidil Aqsa, Allah perintahkan seluruh ruh para nabi bersab-sab sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sebagai gambaran bahwa ruh yang sudah meninggal atas izin Allah berjumpa dengan ruh yang masih hidup, berkomunikasi. Dalam Mi'raj, langit pertama, kedua, dan selanjutnya, Nabi berkomunikasi dengan nabi-nabi tertentu. Bahkan nabi tertentu, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan wejangan, penegasan semangat di dalam berdakwah seperti para nabi sebelumnya. Akan tetapi catatannya, tidak sembarangan orang. Ya, nabi pilihan, para nabi, para wali Allah, para ulama. Kalau kita telusuri kitab-kitab, banyak sekali syawahid, kesaksian-kesaksian bahwa, contoh, Sayyidina Utsman bin Affan sehari sebelum meninggal, di malam harinya antara tidur dan tidak tidur, berjumpa dengan rohani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang mengiringinya adalah kedua sahabat sebelumnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang sudah meninggal dunia. Dan dikabari bahwa besoknya Utsman akan pulang ke haribaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bukan khayalan, ini adalah bukan tahayul, bukan fiktif, tapi nyata. Al-Quran dan As-Sunnah membedahnya, syawahid kesaksian para ulama dari setiap zaman menjelaskannya. Tapi bukan sembarangan orang, orang pilihan untuk memperkuat keyakinan dan membuktikan yang gaib itu ada. Tidak sesuatu yang tidak nampak itu berarti tiada. Tapi justru di balik alam nyata ini ada alam yang disebut dengan alam gaib. Nah, maka kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku, gak jelas kalau solehannya, gak jelas ilmunya, lalu katanya kehadiran ya yang sudah meninggal, bisa jadi kesurupan itu kesurupan siapa? Setan. Kesurupan jin. Ya. Tujuannya apa? Menakut-nakuti. Tujuannya apa? Bukan memberikan nasihat seperti para nabi. Ya, ada yang minta kopi pahit. Ada yang minta serutu. Wah, itu jelas-jelas jin. Untuk apa? Menggelincirkan iman orang yang beriman. Nah, jadi gak sembarangan. Ada kriterianya. Contoh misalnya, ada seorang mursyid, seorang ulama yang luar biasa ilmu zahir dan batinnya. Namanya Syekh Ahmad ibn Idris radhiyallahu an. Beliau adalah orang Maghrib. Ibu pernah jalan-jalan ke Maghrib? Maroko. Di mana ya Maghrib? Maroko. Maroko kalau sekarang. Ya. Beliau banyak pengalaman ruhaniah, termasuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulis dalam beberapa kitab, contohnya kitab Afdhalus Shalawat yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, bahwa Syekh Ahmad bin Idris ketika zikirnya dijumpakan oleh Allah atas izin Allah dengan ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan bimbingan, memberikan spirit di dalam beribadah dan dakwah. Nah, jadi harus jelas konsepnya, ada kriterianya, mana yang hak, mana yang batil. Batil. Mana yang membuat tambah semangat ibadahnya, tumbuh keyakinannya, mana yang justru menggelincirkan keimanan kita. Masih menarik, dan ada beberapa pertanyaan yang belum tadi disampaikan. Insya Allah kita akan bahas kembali di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kembali di Serambi Islami. Kita masih dalam kajian tasawuf tentang subtema ruh, ya. Dan setelah tadi ngobrol banyak gitu ya Syekh, dengan para ibu juga, dengan pemirsa sekalian, bahwa ini sebenarnya kan bahasan yang seringkali dekat dalam kehidupan kita, ya. Banyak orang yang ya bertanya tentang kesurupan tadi kan, kemudian juga tentang ruh yang interaksi dengan orang yang sudah wafat. Dan memang dalam Islam pembahasannya sangat sangat universal, kemudian sangat detail. Bahkan ada kitabnya Ar-Ruh, ya, dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang kemudian membahas detail sekali tentang ruh itu. Baik, kita lanjut dengan beberapa pertanyaan dari bunda-bunda yang hadir. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Hindun. Izin bertanya kepada Syekh. Manusia pernah bersaksi di alam ruh, Tapi mengapa kemudian banyak yang lupa persaksian tersebut? Mohon penjelasannya dari Syekh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget. Jadi betul tadi kan bahwa tiupan pertama kepada manusia yang dalam rahim itu adalah iman, ya. Dalam Al-A'raf 172 kan. Kemudian ada pertanyaan dari Allah, alastu birabbikum. Kemudian kita menjawab qalu bala sahidna ya Allah. Nah, sekarang apa yang membuat orang itu kemudian ruhnya hilang iman dalam kehidupan? Ya. Dalam kajian tasawuf, kenapa ruh yang sudah bisa musyahadah, menyaksi, bersyahadat, ya, di alam ruh mengakui bahwa Allah sebagai Rob, sebagai Sang Pencipta, lalu ketika terlahir ke bumi banyak yang melupakan sehingga musyahadahnya, penyaksiannya menjadi hilang, kekuatan ruhaninya menjadi lemah. Dalam kajian tasawuf minimal ada 3 faktor yang akan menghijab kekuatan ruhani ini. Yang pertama adalah an-nafs, hawa nafsu kita. Jadi Allah ciptakan manusia ini unik, luar biasa. Imam Ali pernah menyampaikan, rukibal hayawan min syahwatin duna aklin. Kalau hewan Allah ciptakan dari syahwat tanpa diberikan akal atau hati. Jadi kalau ada kucing ngambil makanan tanpa izin, gak usah dipenjarakan. Gak usah disebut kucing apa? Maling. Kenapa Allah ciptakan hewan dari nafsu, syahwat nafsu, dan tidak diberi akal atau hati? Tetapi warukibal insan, Allah ciptakan manusia dari diberikan hawa nafsu sekaligus diberikan akal dan hati. Di sini terjadi tarik menarik. Dengan keadilan Allah, Allah ingin melihat mana yang kuat, akal dan hatinya atau hawa nafsunya, syahwatnya. Nah, barang siapa yang akal dan hatinya lebih tinggi, menguasai hawa nafsunya, maka dialah yang martabatnya akan lebih tinggi daripada malaikat. Kalau malaikat terus patuh kepada Allah, kenapa? Sebab rukibal malaku min aklin duna syahwatin. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah dari akal, dari cahaya, tanpa diberikan syahwat sedikit pun, diberi nafsu sekalipun. Jadi gak ada malaikat yang jahat, gak ada malaikat yang salah, apa? Yang salah tugas. Biasa nyabut ruh jadi nyabut radio misalnya. Nah, kalau manusia akal dan hatinya unggul, mampu memanage hawa nafsunya, maka lebih tinggi martabatnya daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau hawa nafsu manusia menundukkan, mengalahkan akal dan hatinya, dia berbuat jahat. Kata akal dan hati, jangan, kalah. Terus hawa nafsunya yang melaju, yang kuat, maka lebih hina daripada hewan. Kal an'am balhum adhallu dalam Al-Quran. Seperti binatang ternak manusia, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Nah, maka ruhani manusia inilah yang harus terus, ya, digali supaya benar-benar rohani manusia ini menjadi mulia dan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, baik. Jadi yang pertama, salah satu jawabannya karena nafsu, ya. Ya, kan ada 3 tadi ya, saya. Lanjutkan boleh dulu. Jadi dalam pendekatan tasawuf yang kedua, yang menghijab, membuat lumpuhnya ruhani manusia adalah ad-dunya, kesenangan dunia. Dari makanan, minuman, hiburan, jalan-jalan. Bukan tidak boleh, tapi harus di-manage dengan baik. Ya, harus di-manage dengan baik. Bagaimana kesenangan dunia itu tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan dunia dengan segala kesenangannya akan bisa menjadi faktor rusaknya ruhani kita. Ruhani kita menjadi terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah al-khalqu makhluk. Ya. Ada orang yang rusak karena pergaulannya, karena lingkungannya. Begitu dampak pengaruhnya besar, al-kholku, makhluk, sesama manusia. Dan itu kalau tidak hati-hati bisa membuat rusak rohani kita. Baik, jadi ada tiga dalam pendekatan tasawuf yang membuat ruh iman itu kemudian berpindah atau bergeser. Kira-kira begitu, nafsu, kemudian dunia, dan yang ketiga adalah al-khalqu, makhluk. Jadi hati-hatilah dengan nafsu kita, dengan dunia juga, dan juga dengan makhluk, dengan siapa kita berteman, bersahabat ya. Baik, siapa lagi yang mau bertanya, ibu-ibu? Ya, silakan ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iyat dari Majelis Baitul Salam Tapos Tiga Raksa, Tangerang. Mohon izin bertanya, Syekh. Yang saya mau tanyakan, apakah bacaan zikir atau perilaku orang hidup berdampak atau berpengaruh kepada orang yang telah meninggal? Sampaikan kepada mereka. Mohon jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaan ini. Ya. Apakah doa kita, zikir kita akan sampai kepada orang yang sudah wafat, Syekh? Ya, baik. Ini adalah fenomena dalam kehidupan kita. Dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita yang menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal dan dia tidak sempat berbuat baik yang banyak. Lalu mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, bisakah aku ini memberikan kebaikan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tentu bisa. Ya, dalam kitab Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Said Sabiq, beliau mengangkat hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana kita memberikan hadiah amalan kepada orang yang beriman, terutama kepada orang tua, kepada saudara yang sudah meninggal dunia. Hadisnya banyak. Jadi kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita, saudara kita, kuncinya ada iman apa enggak. Walaupun orang tua kita tapi gak punya iman, terputus. Sepanjang ada iman, maka nyambung. Di dalam kitab Fiqhus Sunnah tersebut, bisa kita berbuat dengan amal kita, anggota tubuh kita, sholat kita, bisa kita hadiahkan kepada orang tua kita. Haji kita, umroh kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dipersembahkan atas izin Allah, maka Allah menerimanya dan menjadi kebaikan kepada ruh yang dimaksudkan. Jadi termasuk dengan harta kita, kita bersedekah, kita niatkan untuk si fulan, maka atas izin Allah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, maka akan menerimanya. Nabi menyatakan, afdalu ma yuhda lil mayit qiraatul Quran, salah satu hadisnya. Yang paling utama menghadiahkan kita yang masih hidup kepada yang sudah meninggal, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Kita baca surah Fatihah, ya Allah, untuk peruntukan, untuk si fulan. Kita datang ke makomnya. Maka jamaah sekalian, Nabi itu hampir tiap minggu datang ke Baqi, datang ke Badar. Berziarah kepada sahabat-sahabat yang syuhada, yang gugur. Begitu menghormatinya Nabi. Menziarahinya. Mendoakannya. Dan ini contoh bagi kita. Ini kadang-kadang setahun kali pun enggak. Ya. Jadi kita menziarahinya, mendoakannya, atau dari kejauhan. Ya. Kita hadiahkan. Maka inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hubungan kita dan yang sudah meninggal dunia terasa dekat. Hati terasa dekat, ruh terasa dekat. Maka kita banyak memberikan kebaikan. Kalau Al-Quran menyebutkan, memohonkan ampun. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Syaratnya bil iman, punya iman. Kalau tidak punya iman, bahkan dilarang. Kita berdiri di hadapan kuburan orang kafir mendoakan, dilarang. Dan tidak ada gunanya walaupun beratus-ratus baca istighfar. Tapi sepanjang saudara kita, keluarga kita, sesama mukmin ada imannya sepanjang hidupnya. Namanya iman itu mahal. Bayangkan dengan doa itu, kita persembahkan ampunan kepada saudara kita yang telah mendahului kita karena ada iman. Kira-kira bisa ngitung gak jumlahnya berapa? Belum dari zaman Nabi Adam yang iman, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa. Punya iman, kita memohonkan ampun, diajarkan dalam Al-Quran. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Dan ampunilah saudara-saudara kami seiman. Tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh sekat yang lainnya. Sepanjang punya iman, maka Allah akan ampuni orang-orang yang sudah di alam barja. Nah, ini Al-Quran menjelaskan. Dan hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan. Jadi kita bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Baik. Jadi ternyata apa yang kita sampaikan dalam doa kita itu akan sampai. Bahkan saya juga saya pernah membaca satu hadis kalau tidak salah. Jadi ketika orang tua kita yang sudah wafat biasanya mendapatkan doa setelah sholat dari anaknya, kemudian tiba-tiba tidak sampai itu doa, mungkin lupa anaknya. Katanya di alam kubur itu orang tua menjadi sedih, menangis. Betul. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa amalan orang yang hidup tu'radu 'alal amwat, diperlihatkan kepada yang sudah meninggal. Si orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah perlihatkan amal kita yang masih hidup sebagai anaknya. Kalau amal yang diperlihatkan itu amal soleh, istabsyiru. Orang tua kita yang sudah di alam barja, gembira. Dan kalau yang diperlihatkan amal kita yang masih hidup ini kepada mereka keburukan, kejahatan, mereka sedih. Dan berdoa kepada Allah, ya Rob, la tumithum. Jangan engkau matikan mereka sampai mereka mendapatkan petunjukmu. Baik. Jadi bahagiakan orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah meninggal. Baik, ternyata ruh ini fisiknya kita berpisah. Betul. Jasadnya kita kemudian berbeda dunia. Tapi ternyata ruhnya itu masih terasa gitu. Oke. Baik, masih ada pertanyaan saya kira. Dan insya Allah kita akan bahas kembali di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islam. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di Serambi Islami. Kita masih dalam kajian tasawuf dengan tema ruh ya. Baik, ini masih kelihatannya masih ada yang mau bertanya. Silakan Bunda, siapa yang mau bertanya lagi? Saya. Oh, bingung juga kita milihnya. Baik, silakan Bunda deh yang lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Amalia dari Majlis Ta'lim Baitul Salam Tapos Tigarang Setenggerang. Mohon izin, Seh. Ya, silahkan Ibu. Apakah yang membedakan ruh dengan nyawa? Apakah identik atau berbeda sama sekali? Baik, terima kasih Ibu ya. Jadi pertanyaannya. Waalaikumsalam. Baik. Apa perbedaan antara ruh dengan nyawa? Apakah sama atau ada perbedaannya, Syekh? Ya baik, jemaah sekalian. Ruh itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Disebut ruh. Elemen yang kalau dalam kitab Al-Ta'rifat, karangan Imam Ajurjani, ruh itu disebut latifah. Sesuatu yang lembut sekali. Nggak bisa dilihat. Nggak bisa diraba. Tapi bisa dirasakan. Nah, maka kalau tadi disebut nyawa itu kayaknya bahasa apa ya? Ya, bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga. Sunda juga. Sunda ya, nyawa. Ya. Kaitan nyawa itu kaitan dengan kematian. Ya. Jadi ruh ya sepanjang Allah izinkan bersatu dengan jasad kita dan satu saat ruh itu akan berpisah dengan jasad kita. Nah, jadi nyawanya yang menjadi ruh, menjadi kehidupan. Nah, jadi ruh itu yang menjadi kehidupan, ya nyawa seseorang. Jadi salah satu daripada ruh itu adalah yang memberikan gerakan, Ya, maka disebut nyawa tadi. Ya, nyawa dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi bagian dari fungsi ruh itu sendiri. Ya, sehingga orang kalau masih ada nyawanya enggak gitu. Artinya ada ruhnya seperti itu. Ya, jadi sangat berhubungan antara ruh dengan nyawa. Nah, maka ruh yang berasal dari tiupan Allah tadi, maka ketika Allah masih izinkan, maka ruh itu ada di dalam jasad kita. Tapi ketika tidur, dalam surah Az-Zumar ayat ke-42, Allah genggam ruh kita sepanjang tidur. Makanya ada gak yang lagi tidur inget? Inget ya, mobil inget dan yang lain gak. Kenapa ruh kita digenggam oleh Allah? Kalau masih ajalnya ada, Allah lepaskan lagi. Tapi kalau sudah selesai ajalnya, maka Allah pindahkan ke alam barzah. Jadi orang mati ketika tidur. Baik, baik. Jadi ternyata ruh dengan nyawa itu berbeda. Tapi nyawa adalah bagian dari ruh itu ya. Baik. Syekh, kesimpulan karena ini segmen terakhir dari pembahasan kita. Ya, baik jemaah sekalian, terasa cepat atau lambat ini? Ya. Pemirsa TPRI dimanapun berada, kita sudah di penghujung. Kita harus mengambil intisari dari kajian tasawuf dengan tema ruh. Ruh didefinisikan oleh Imam Az-Zurjani dalam At-Ta'rifat adalah Al-Latifah, sesuatu yang sangat lembut sekali. Bahkan dari tingkatan ruh, ruh manusia yang tinggi disebut Ruhul A'zam, dimana menjadi mazharu zatil ilahiyah. Beliau mentakrifkan ruh manusia yang tinggi, mazhar, tempat menyaksi dari sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Ruh kita bisa menyaksikan agungnya Allah, kuasanya Allah, hebatnya Allah, tingginya Allah, sifat-sifat yang dimiliki hanya oleh Allah, maka bisa disaksikan oleh hati, oleh ruh yang terlatih, yang terasah dalam bimbingan ajaran Islam, khususnya dalam kajian tasawuf. Maka ruh inilah yang menjadi esensi dari diri kita, di mana jasmani kita akan kembali kepada tanah, dan ruh kita justru akan menghadap kepada yang punyanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung masih ada kesempatan, dan danilah ruh kita, tumbuh kembangkan ruh kita lewat para ulama. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, ruh kita akan tergali, terasah potensinya, akan berkualitas, dan ruh yang berkualitas inilah yang akan selalu tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik, di akhir ini kita akan sama-sama berdoa sekali lagi, karena tidak ada keutamaan majelis ilmu kecuali diakhiri dengan berdoa kepada Allah. Ya Syekh, silakan untuk berdoa. Baik, jemaah sekalian, pemirsa TPRI, mari kita hadirkan hatinya, hudurul qalbi ma Allah. Tidak mudah menggerakkan hati kita, merasakan hadirnya hati kebersamaan dengan Allah. Mumpung di majelis ilmu, majelis zikir, latih wal iqbalu alaih, hadapkan hati kita kepadanya. Latih bagaimana hati kita tidak terkuasai oleh hawa nafsu kita, oleh kesenangan duniawi. Wal i'rad anil khalqi wa dunya. Bagaimana hati kita berpaling dari tipu daya dunia dan makhluk. Dunia cukup dipegang, dunia cukup menjadi alat dan sarana kita, tapi hati kita merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa taala angkuli sahabati rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina gilla lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Rabb, bersihkan rohani kami. Ya Rabb, pelihara dan jaga rohani kami. Bersihkan rohani dari seluruh penyakit-penyakit hati. Mampuhkan rohani kami ini untuk selalu musyahadah, menyaksi musyahadatur rububiyah, menyaksi atas segala kemuliaan sifat-sifat yang hanya Engkau miliki, ya Rabb. Biarkan rohani ini terus asik menyaksikan atas segala kemuliaan yang Engkau miliki. Ya Rabb, bimbing setiap langkah-langkah kami. Mumpung Engkau masih berikan kesempatan kepada kami. Sementara hitungan kami dengan seiring perjalanan siang dan malam terus silih berganti, semakin berkurang sisa umur kami. Ajal semakin mendekat, hisaban semakin mendekat. Ruh ini akan kembali menghadap kepadamu. Dan seluruh jasad ini akan kembali kepada tanah. Ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami untuk terus membersihkan diri ini. Bimbing kami setiap langkah-langkah kami, pastikan ada dalam ibadah dan ketaatan kepadamu. Amin. Mampuhkan ya Rabb untuk menggerakkan rohani kami, mempersiapkan dan membekali. Karena ruh kami akan kembali kepadamu. Amin ya Rabb. Ya Rabb, jemput kematian kami, kematian yang indah, kematian husnul khatimah. Amin ya Rabb. Di mana ruhani kami Engkau bersihkan. Di mana ruh kami siap menghadap kepadamu. Dan jauhkan kematian kami nanti dari kematian su'ul khatimah. Amin ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan terindah dalam hidup ini kecuali kita makin bisa terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jasad kita kembali akan ke tanah, tapi ruhani kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk menuju Allah, maka mumpung masih diberikan kesempatan, saatnya untuk membekali dengan ruh yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya Hilman Fauzi undur diri, mohon maaf lahir dan batin jikalau ada salah dalam ucapan saya. Insyaallah jangan lupa terus saksikan Serambi Islami dan kita bisa mendapatkan kebaikan, kebahagiaan di program ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.